Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian rutin ilmiah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Pembahasan kita kali ini memasuki poin yang ke-60. Pada poin ini dan poin yang setelahnya kita beri judul dengan menata diri dengan keimanan yang hakiki, karena pada poin ini dan poin-poin setelahnya sedikit banyaknya bersinggungan dengan soal keimanan dan bagaimana seharusnya kita mengimani segala hal yang telah dikabarkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sunnahnya. Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala pada poin ke-60 beliau mengatakan, wal imanu bil qisasi يوم القيامة بين الخلق كلهم. Di antara akidah dan perkara-perkara yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada adanya qisas pada hari kiamat antar makhluk seluruhnya, Bani Adam antar Bani Adam, wassiba' antar binatang-binatang buas, walhawam dan antara binatang-binatang yang masuk kategori hama, perusak, hatta lidhurrati minadhurrah, sampai pun binatang yang paling kecil dari binatang yang paling kecil seperti semut dan semisalnya. Hatta ya'khudallah azza wa jalla li ba'dihim min ba'din. Hingga dengan adanya qisas tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil hak untuk sebagian makhluknya dari sebagian makhluknya yang lain. Wali ahli jannati min ahli nar. Allah mengambil hak untuk kemudian diberikan kepada ahli surga dari ahli neraka. Wali ahli nar min ahli jannah. Dan mengambil hak untuk ahli nar dari ahlul jannah. Wali ahlil jannati ba'dihi min ba'd. Dan dari ahli surga sebagiannya dari sebagian yang lainnya, serta li ahli nar ba'dihim min ba'd, untuk ahli nar sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Inti dari poin ini adalah seperti kalimat pertama yang disebutkan oleh al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yaitu beriman kepada adanya qisas. Adanya qisas yang ditegakkan pada hari kiamat dan itu berlaku pada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Kemudian disebutkan rincian-rinciannya. Bani Adam, kemudian binatang buas, ya, dan seterusnya. Tujuan dari ini semua adalah hak itu benar-benar diberikan kepada yang memilikinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam penjelasannya mengatakan, yadhkuru al-muallifu rahimahullahu ta'ala min dhimni ma yadhkuruhu min aqaidi ahli sunnati wal jama'ah. Al-iman bil-qisasi yawmal qiyamati bainal khalki kullihim bani Adam was-siba' ila akhirihi. Al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa kandungan yang menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jama'ah. Di antaranya adalah beriman kepada adanya qisas di hari kiamat yang berlaku antar seluruh makhluk, Bani Adam, binatang buas, dan seterusnya. Qala wa hadza min adlillahi subhanahu wa ta'ala, dan semua ini sebagai bentuk keadilan Allah azza wa jalla. Jadi ketika ahlu surga masuk ke surga, itu sudah benar-benar mendapatkan haknya sepenuhnya. Tidak ada lagi perasaan masih didolimi. Demikian juga penghuni neraka. Ketika mereka masuk dalam neraka, itu sudah benar-benar haknya dipenuhi. Tidak ada yang menuntut. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Demikian halnya dengan binatang-binatang. Semuanya mendapatkan haknya. Tidak ada yang merasa terdolimi. Selesai semuanya. Jadi pada hari kiamat akan diselesaikan semua urusan sesama hamba. Nah, sekali lagi ini sebagai bukti keadilan Allah Azza wa Jalla. Apakah kemudian kita masih akan bertanya, di mana keadilan Allah setelah ini semua? Tentu itu hal yang tidak patut untuk kita tanyakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Dan kemaha adilan Allah azza wa jalla tidak hanya terjadi di hari kiamat nanti, tapi juga dalam kehidupan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, kita bisa mendengar segala hal yang itu kalau kita pikirkan, kalau kita tadaburi, kalau kita hayati, tidak lepas dari keadilan Allah azza wa jalla. Dalam keadaan Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan segala hal yang diinginkannya. Maka jangan sampai ada bahasa-bahasa yang tidak patut, bahasa-bahasa yang tidak pantas kemudian diucapkan. Ketika dalam keadaan susah. Su'udzon kepada Allah Azza wa Jal. Waliyadzubillah, kalau bahasanya sampai terang-terangan Allah tidak adil. Orang-orang kafir selalu diberi kemudahan, sementara kita orang-orang Islam selalu dihadapkan kepada berbagai macam kesulitan. Ini sangat berbahaya. Kata-kata kufur. maka waspada. Tingkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Karena menata diri yang paling sempurna hanya melalui itu. Iman kepada Allah Azza wa Jal. Iman yang baik itu akan melahirkan keyakinan yang baik dan amal soleh. Amal soleh. Qala wa hadha min adlillahi subhanahu wa ta'ala alladhi qala an nafsihi inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sekali lagi, ini semua bukti keadilan Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal berfirman tentang dirinya. Tentang diri yang dimaksud adalah zat. Mungkin pernah juga saya sampaikan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala disebut nafsun, memiliki nafs? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau yang dimaksud dengan nafs itu adalah zat, iya. Maka setiap kali kita menemukan kalimat nafs yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, itu maksudnya adalah zat Allah Azza wa Jal. Alladzi qala an nafsihi, yang Allah telah berfirman tentang dirinya, yang dimaksud adalah tentang zatnya sendiri. Apa kata Allah? Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berbuat zalim walaupun seberat biji dzarrah. Enggak berbuat zalim, sekecil apapun kezaliman itu Allah tidak melakukannya. Wa in taku hasanata yudha'ifha. Kalau ada kebaikan yang dilakukan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Kemudian akan Allah datangkan untuk kebaikan itu pahala yang besar. Jadi setiap kebaikan tidak ada yang diabaikan oleh Allah. Setiap kebaikan tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Setiap kebaikan tidak ada yang dianggap remeh oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun dari kebaikan itu ketika dilakukan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah akan beri pahala atas kebaikan tersebut. Nah, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, ya kan? Hingga berlipat-lipat banyaknya. Ini bukti keadilan Allah. Allah tidak menzalimi siapapun, sekecil apapun. Qala fa hadha min 'adlillahi 'azza wa jalla. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Inilah keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah pun telah berfirman melalui hadis qudsi. Allah menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, kemudian kujadikan kezaliman ini sebagai sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian. Allah tidak menyukai kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kezaliman ini sebagai sesuatu yang haram bila ada di tengah-tengah kita. Fala tadzalamu, oleh karena itu kata Allah, jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi. Ini menunjukkan bahwa kezaliman hal yang buruk, perkara yang sudah sepantasnya seorang mukmin menjauhinya dan menyelamatkan diri darinya. Karena tidak ada satu keboliman pun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada satu keboliman pun yang tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Tetap ada tanggung jawabnya. Kalau keboliman tersebut tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan nanti di akhirat. Qala fallahu haram dzulma ashadd at-tahrim, maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan tindakan zalim dengan keharaman yang kuat, Hatta fis siwak, sampai pun dalam urusan siwak, dalam urusan siwak yang mungkin dianggap sebagian orang ini sesuatu yang sepele, tapi kalau kita melakukan kezaliman terkait dengan itu, jadi sesuatu yang besar. Hatta fis siwak, sampai pun dalam urusan siwak. Law yaghillu al-insanu qadiban min araq aw shirakan min shirakin ni'an la budda an ya'tiya bima ghalla yaumal qiyamah. Seandainya ada seseorang yang berbuat curang, yang berbuat curang terkait satu batang siwak atau tali sandal, berbuat zalim terkait dengan tali sandal, la budda an ya'tiya bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia pasti akan datang untuk mempertanggungjawabkan kezaliman yang dilakukannya pada hari kiamat. Dia akan datang membawa kecurangannya itu pada hari kiamat. Misalnya ada siwak milik temannya, disimpan di satu tempat. Setiap hari dia selalu begitu, sudah kebiasaannya. Sebelum sholat misalnya kalau mau siwakan, dia ambil siwak itu tempat itu, dia siwakan terlebih dahulu. Setelah itu dia simpan lagi di tempat itu. Sudah biasa. Tiba-tiba ada seseorang yang dengan sengaja ngambil siwak itu, ya, memindahkannya ke tempat yang lain misalnya. Pada akhirnya si pemilik siwak kebingungan. Si pemilik siwak kebingungan. Ketika hendak mengambil siwaknya di tempat yang biasa, mendapati siwak itu tidak ada. Akhirnya pusing tujuh keliling cari-cari di mana. Atau misalnya menukar siwaknya dengan siwak yang lain. Seseorang punya siwak biasa, dia pakai siwak yang itu, sangat cinta sekali dengan siwak itu karena mereknya lain daripada yang lain. Kalau biasanya siwak F, ini siwak G, lalu disimpan di situ, ditukar dengan siwak G. Hada zalim, gak boleh seperti itu. Siapa yang melakukan hal yang seperti itu walaupun nampaknya sepele, ini tindakan zalim, akan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Ya. Juga terkait dengan tali sandal misalnya, sengaja entah dipotong lah atau apalah, tali sandal milik temannya, sama. Qala la budda an yati bima ghalla yaumal qiyamah li'anna fihi dhulman lil muslimin, karena sekali lagi di dalamnya mengandung unsur tindakan zalim yang dilakukan kepada kaum muslimin. Wa hatta harrama dhulmal kafirin, bahkan Allah azza wa jalla mengharamkan tindakan zalim sekalipun itu dilakukan kepada orang-orang kafir. Sekalipun kepada orang-orang kafir. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil kepada mereka. I'dilu, berbuat adillah kepada mereka. Karena sesungguhnya berbuat adil itu aqrabu lit-taqwa, lebih mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Orang-orang kafir adalah kaum yang kita benci. Orang-orang kafir adalah kaum yang kita benci. Wajib membenci mereka. Kenapa? Karena mereka sampai kapanpun gak ridho kepada kita. Bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang justru tidak ridho kepada kita? Walam tardha ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu enggak rela, tidak ridho kepada kalian sampai kalian umat Islam mengikuti mereka. Membenci orang-orang kafir wajib. Nah, tapi kebencian tersebut jangan kemudian menghilangkan tindakan apa? Adil. Berbuat semena-mena, dimanapun ketemu orang kafir sikat. Dimanapun ketemu orang kafir, celakai. Ini tidak adil. Ini zalim. Haram. Enggak boleh seperti itu. Allah mengharamkan kezaliman sekalipun terhadap orang-orang kafir. Wala taqtul al-kafira idza kana fi dhimmatil muslimin. Jangan sekali-kali kamu bunuh seorang kafir bila dia ada dalam jaminan kaum muslimin. Ada yang menjaminnya. Saudara kita dari kalangan kaum muslimin, kita tidak boleh berbuat semena-mena terhadapnya. Kenapa? Karena fi dhimmatil muslimin, dia dalam jaminan tanggung jawab kaum muslimin. Makanya ada kafir yang diistilahkan dengan kafir musta'man. Kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Dari siapa? Dari kaum muslimin. Atau dari pemerintah kaum muslimin. Gak boleh melukai mereka. Gak boleh membunuh mereka. Haram. Gak akan mendapatkan wanginya surga pelakunya. Sekalipun atas nama jihad. Jihad apa? Lam yarih ra'ihatal jannah, kata Nabi Alaihissalam. Siapa yang melakukan pembunuhan terhadapnya, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Ini perkara yang serius. Tindakan zalim kepada orang-orang kafir saja dilarang, apalagi terhadap sesama kaum muslimin. Qala wa hatta harama dhulmal kafirin. La taqtul al-kafir idza kana fi dhimmatil muslimin. Fa innaka tahfizu dhimmatallahi tabaraka wa ta'ala. Kalau engkau lakukan, engkau bunuh orang kafir dimanapun dia berada, maka berarti engkau melampaui jaminan Allah Azza wa Jalla. Wallahu yukhasimuka yaumal qiyamah. Allah akan mendebatmu pada hari kiamat. Allah akan musuhimu pada hari kiamat. Wa yu'adzibuka ashaddal azab min ajli hadzal kafir. Dan akan mengazabmu dengan azab yang pedih oleh sebab orang kafir tersebut. Kan ironis kalau ada seorang mukmin mendapatkan azab karena berbuat zalim kepada orang kafir. Sementara yang layak untuk mendapatkan azab itu adalah orang kafir. Tapi Allah Azza wa Jalla menegakkan keadilan di sini. Siapapun yang berbuat zalim, dia akan mendapatkan balasannya. Hatta orang-orang yang beriman, hatta kaum muslimin, kalau melakukan kezaliman, ada hukumannya. Lihat bagaimana ya, adilnya Allah Azza wa Jalla. Maha adil Allah Azza wa Jalla. Beda dengan kita kan? Enggak ada toleransi lagi kalau kita. Kalau ada orang yang memang sudah dari asalnya enggak benar, ya sudah tidak ada harganya sama sekali. Ada orang yang mendoliminya pun tidak dipermasalahkan. Ya. Malah tetap menyalahkannya. Allah Azza wa Jalla tahu. Allah Azza wa Jalla mengerti, melihat segala hal yang dilakukan oleh hamba-hambanya dan menegakkan keadilan. Makanya ada qisas pada hari kiamat nanti. Semua diberikan kesempatan untuk membalas, untuk mengambil hak yang sempat direnggut oleh yang lainnya. Maka Allah akan berikan hak untuk ahli surga, ya, dari ahli neraka. Karena mungkin dulu ahli neraka mengambil haknya ahli surga. Demikian sebaliknya. Allah akan berikan hak untuk ahli neraka. Kenapa? Karena mungkin dulu ahli surga pernah mengambil haknya. Kayak Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita, wattaqi da'watan madlum. Waspadalah. Hati-hati, jaga diri dari doanya orang yang terzalimi. Sebab tidak ada penghalang antara dia dengan Allah dalam doanya. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah azan dulu. Allahu